Mitra Bisnis, hari Minggu lalu, radar di Bandara Soekarno-Hatta berhenti berfungsi sekitar 15 menit yang menyebabkan 64 penerbangan tertunda dan dialihkan. Insiden radar bermasalah juga sempat terjadi tahun lalu dan tahun sebelumnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat industri penerbangan, Alvin Lee. Pak Alvin, apa komentar Anda melihat insiden ini? Pergerakan pesawat di Soekarno-Hatta ini sudah cukup padat, yaitu lebih dari 70 pergerakan pesawat per jam. Itu kalau dihitung per menitnya 1,2 pesawat setiap menit itu ada yang mendarat atau yang tinggal landas. Dan pesawat sekarang ini kan besar-besar, minimal 150 penumpang dalam satu pesawat. Jadi bisa dibayangkan sebetulnya yang dipertaruhkan adalah nyawa sedemikian banyak orang ini. Nampaknya para pejabat ini baik dari Angkasa Pura maupun dari Perhubungan dan dari BUMN tidak menunjukkan adanya itikad untuk segera mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Sudah berulang kali terjadi, tapi juga tidak ada tindak lanjut yang konkret. Bahkan setelah kejadian kemarin pun, tanggapan para pejabat itu lebih seperti pembenaran. Ah, itu kan sudah biasa, di mana-mana juga kejadian seperti itu. Ah, cuma 15 menit dan sebagainya. Nah, kalau memang mereka sikapnya tidak berubah, ya akan selamanya begini terus. Dan itu sebetulnya akan membahayakan keselamatan pemakai jasa penerbangan. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Itu karena kepentingan yang tarik ulur. Saya menduga ada kepentingan komersial di sana karena penerimaan dari jasa navigasi ini cukup besar, lebih dari 100 miliar setahun. Dan kalau itu dikeluarkan dari Angkasa Pura, akan kelihatan bahwa sebetulnya Angkasa Pura itu perusahaan yang merugi. Ya kalau soal mentalitas sulit, karena sebetulnya undang-undang tentang penerbangan sudah jelas mengamanatkan bahwa untuk jasa navigasi atau air traffic control itu seharusnya dipisahkan dari pengelolaan bandara. Kan sifat dari pengelolaan bandara itu adalah profit ya, mengejar laba. Sedangkan layanan navigasi itu adalah non-profit, nirlaba. Nah, undang-undang kita sudah mengamanatkan bahwa pemerintah harus memisahkan antara pengelolaan bandara dan navigasi itu paling lambat pada akhir 2010, lembaganya sudah terbentuk dan 2011 akhir sudah operasional. Tapi kenyataannya ini sudah akhir 2012, lembaganya pun belum dibentuk. Dulu waktu bulan Mei, waktu Sukhoi itu jatuh, itu pejabat di Perhubungan sudah mengatakan bahwa lembaga itu akan dibentuk, sudah hampir selesai dan akan dibentuk bulan Juni. Ini sudah Desember dan belum dibentuk lagi. Boleh digambarkan, Pak, kerugian apa saja yang dialami maskapai penerbangan akibat kejadian kemarin ini? Ya, yang jelas maskapai penerbangan menanggung kerugian yang cukup besar. Pesawat yang sudah ada di kawasan udara Soekarno-Hatta terpaksa harus pindah. Ada yang ke Semarang, ada yang ke Jogja, ada yang ke Juanda, dan sebagainya. Itu tentunya menambah biaya operasional mereka, baik itu dari sisi bahan bakar minyak maupun biaya operasional lain seperti landing fee, kemudian sewa tempat untuk bandara alternatif itu, baik untuk penumpangnya maupun pesawatnya, belum lagi juga komplain dari penumpang-penumpang. Dan beberapa pesawat yang dari luar negeri itu pun terpaksa juga dialihkan ke Singapura dan sebagainya. Kita tahu insiden kemarin terjadi lantaran arus listrik yang putus, dan backup-nya pun tidak berfungsi dengan baik. Lalu ada pihak yang menilai, sudah waktunya Indonesia memanfaatkan tenaga surya atau tenaga angin untuk daya listrik. Bagaimana menurut Bapak? Terutama sistem matahari lah, kalau angin mungkin di Indonesia belum memadai ya. Tapi seharusnya sistem itu sudah berlapis-lapis dan ternyata setelah kejadian kemarin itu baru terbuka UPS atau Uninterruptible Power Supply yang seharusnya sebagai cadangan itu untuk backup. Itu usianya sudah 20 tahun. Sudah sangat usur. Itu kalau anak itu 20 tahun sudah kuliah itu. Ya, kalaupun perawatan itu sudah tidak efisien. Yang namanya UPS itu kan barang elektronik. Barang elektronik itu jangankan 20 tahun. Sudah 3 tahun, 5 tahun saja kemampuan kerjanya sudah menurun. Kapasitasnya menurun. Teknologinya ketinggalan. Kalau kita melihat dari aspek accounting pembukuan, itu barang kalau sudah 5 tahun itu sudah disusutkan nol nilainya gitu. Terus uang dari jasa navigasi yang setiap tahun puluhan miliar bahkan lebih dari 100 miliar ini dibuat apa? Tidak diinvestasikan kembali untuk meningkatkan kapasitas navigasi kita. Apa harapan Bapak terhadap dunia penerbangan Indonesia ke depannya? Ya, harapan saya adalah para pembuat kebijakan ini, khususnya Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara, dan Menteri BUMN ini tergerak untuk segera melakukan pemisahan antara bandara dan jasa navigasi. Jangan menunggu ada musibah dan korbannya nanti ratusan jiwa, sebab mungkin saja nanti yang menjadi korban itu adalah pejabat itu sendiri atau keluarganya. Saya juga berharap pelayanan bandara ini juga dibenahi. Kalau kita mau membenahi keselamatan penerbangan di Indonesia ini, jangan hanya maskapai yang selalu dikejar-kejar, tapi juga bandaranya jangan dilupakan. Demikian pengamat industri penerbangan Alvin Lee, saya Wendy Lim.